فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين صغرماتي، judul pembahasan kita sore hari ini adalah berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Dan sungguhnya pembahasan tentang berpegang dengan sunnah adalah keselamatan sudah pernah disinggung dan hampir seringkali disinggung memang. Karena itu ucapan para salaf dan itu ucapan para ulama, tidak ada perbedaan di antara mereka. Semuanya berkata dengan kalimat al-i'tisam bisunnati najah. Di antaranya dinukilkan oleh Imam Az-Zuhri atau dari Imam Az-Zuhri rahimahullah. Qala kana man mada min ulama'ina yaqulun al-i'tisam bisunnati najah. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam Al-Lalikai dan juga di dalam kitab Al-Hilyah, dalam kitab Tarikh Dimashq, dalam Sirah Alamin Nubala, dinukil ucapan beliau yang terkenal Imam Az-Zuhri rahimahullah, kana man mada min ulama'ina yaqulun al-i'tisam bis-sunnati najah. Bahwasanya orang-orang yang terdahulu dari para ulama kami semuanya berkata berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Tentunya beliau adalah imam dari kalangan tabi'in. Maka kalau dikatakan oleh beliau kana man mada, bahwa orang yang telah lewat, berarti dari kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kana man mada min ulama'ina, bahwa yang telah lewat dari para ulama kami semuanya berkata dengan kalimat yang sama, al-i'tisam bisunnati najah, berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Wal ilmu yuqbadu sari'an, dan ilmu ini akan segera dicabut dengan matinya para ulama, dengan berkurangnya orang-orang yang berilmu. Fanashul ulama itsabatud din, maka keberadaan para ulama berdampak kokohnya agama. Keberadaan para ulama akan menyebabkan thabatud din, agama akan kokoh. Wa dunya, dan juga dunia. Wa dhahabul ulama dhahabu dhalika kullih, adapun hilangnya para ulama, hilangnya semuanya. Agamanya runtuh, dunianya hancur. Kalau habis para ulama. Mereka tidak memiliki pembimbing, akhirnya manusia mengambil tokoh-tokoh orang-orang bodoh sebagai ulamanya. Fa'aftau bighairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, fa'dallu wa awallu. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Agama hancur, sesat dan menyesatkan. Bagaimana dampaknya dengan dunia? Otomatis. Kalau agamanya rusak, dalal, maka mereka akan menggunakan dunia dengan seenaknya, tanpa bimbingan ilmu, tanpa bimbingan agama. Apa yang terjadi? Kehancuran dunia. Kehancuran dunia. Terjadi pertumpahan darah, terjadi kezaliman-kezaliman, terjadi perampasan hak, terjadi saling menjatuhkan kehormatan, dan sekian banyak kehancuran dunia mereka. Akhwan fillah na'azakumullah. Mereka menyatakan demikian tentunya bukan dari hawa nafsu mereka, rahimahumullah wa radhiyallahu ta'ala anhum. Karena memang Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. I'tisam wa'tasimu, dari satu kata, dari asal kata yang sama. Wa'tasimu bihablillah, beri'tisamlah dengan tali Allah jami'an, seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Tali Allah adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Quran wa sunnah. Apa yang berasal, apa yang bersumber dari Allah melalui lisan Rasulnya, itu tali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu tali Allah. Berarti sunnah dengan hablullah tidak berbeda. Hablullah adalah tali Allah yang digariskan oleh Rasulnya, diajarkan oleh Rasulnya SAW. Sedangkan as-sunnah adalah ajaran Rasulullah SAW. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Lepas dari tali Allah, lepas dari ajaran Rasulullah, tafarraqu, akan tercerai-berai, akan terpecah belah, akan bertikai. Sama dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 153 yang juga sering kita sampaikan. Ketika Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutilah dia. Ittifaq dengan ittiba', kurang lebih maknanya. Berpegang dengan sunnah dengan ittiba'us sunnah. Sama atau berbeda? Sama. Berarti ayat ini pun sama, menyuruh untuk berpegang dengan ajaran yang lurus, siratal mustaqim. Wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Inilah jalan yang lurus, maka ikutilah dia. Jalan yang lurus adalah jalan yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, dalam sunnah. Itu jalan yang lurus. Wala tattabi'us subula, dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Pokoknya selain Quran dan sunnah, maka itu subul. Selain ajaran Rasulullah, subul. Selain ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, dalam syariah, maka itu subul. Siapa yang masuk dalam subul, fatafarraqu bikum, akan tercerai-berai. Subhanallah. Perintahnya sama, ancamannya sama. Dua ayat tadi. Ayat yang tadi, wa'tasimu bihablillah, berpeganglah dengan tali Allah. Ancamannya, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ini juga sama, wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu, ini jalan yang lurus, pegang. Fattabi'uhu, ikuti dia. Ancamannya, wala tattabi'us subul fatafarraqu, fatafarraqu bikum, jangan ikuti jalan lain karena akan terpecah belah. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah diwasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Maka dalam hadis yang sahih rawahu Muslim wal Baihaqi wa ashabus sunan, disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, innallaha yardha lakum thalatha, Apa di antaranya? Anta'tasimu bihablillahi jami'an. Allah ridho untuk kalian tiga perkara. Di antaranya, engkau berpegang dengan tali Allah. Qul inna a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Maka kalau mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in diminta nasihat, diminta wasiat, seringkali wasiat mereka sekitar itu. Nasihat mereka sekitar itu. Pegang sunnah, jangan berpecah belah. Pegang sunnah, jangan ikuti subul. Pegang ajaran Rasulullah SAW dan jangan ikuti jalan-jalan lain, alias jalan-jalan baru, jalan-jalan kebid'ahan, jalan-jalan yang dibikin oleh manusia. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Alaikum bil istiqamah wal athar." Berpeganglah kalian atau atas kalian untuk berpegang dengan kelurusan. Wal athar, athar itu riwayat. Sunnah, riwayat dari Nabi SAW. Iyyakum wal bid'ah, hati-hati kalian dari kebid'ahan, kebid'ahan. Subhanallah. Sama, intinya dua. Ikuti sunnah, jangan ikuti jalan lain. Ikuti sunnah, beliau membahasakannya dengan alaikum bil istiqamati wal athar. Yang maknanya hendaklah kalian istiqamah di atas athar, di atas riwayat, di atas hadis-hadis. Istiqamahlah di atas hujjah, di atas dalil. Ancamannya, jangan masuk dalam bid'ah. Peringatannya, jangan masuk dalam bid'ah-bid'ah, jalan-jalan lain. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu juga seorang sahabat yang mulia. Kalau yang tadi dinukil dalam kitab Ibana dan kitab I'tisam, ucapan Hudzaifah dinukil dalam Al-Likai Usul I'tiqad dan kitab Sunnah Ibnu Nasr, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Waddah rahimahumullah. Qala radhiyallahu anhu, ittaqullah ya ma'syar al-qurra, bertakwalah kepada Allah wahai para pembaca-pembaca Al-Quran. Khudu tariqa man qablakum, ikutilah jalan orang-orang sebelum kalian. Fa wallahi la in sabaqtum ay istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida, wa in taraktumuhu yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Kata beliau radhiyallahu anhu, wahai para pembaca Quran, ma'syaral qurra, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Ini para sahabat. Sungguh demi Allah, kalau kalian istiqamah di atas jalan mereka, kalian telah menempuh jalan yang jauh menuju keselamatan. Wa in taraktumuhu, tapi kalau kalian tinggalkan ke kiri dan ke kanan, laqad dalaltum dalalan ba'ida, kalian akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Qul inna a'udzubikumullah. Ada sedikit ziyadatul ilm, tambahan keilmuan. Tadi sebutkan athar, riwayat-riwayat. Sebelumnya disebutkan sunnah. Baik, di sini dikatakan tariqa man kana qablakum, jalannya orang sebelum kalian. Jalannya para sahabat. Artinya asar-asar tadi mesti melalui mereka para sahabat. Maka ambil jalan mereka. Jalan para sahabat adalah berpegang dengan sunnah. Qanifirina azakumullah. Berarti apa jadatul ilmnya? Sunnah dan jalan para sahabat. Artinya bagaimana para sahabat tadi berpegang dengan sunnah, bagaimana mengamalkan sunnah, bagaimana memahami sunnah, bagaimana menerapkan sunnah, pegang. Kalau kalian jalani jalan mereka, kalian akan menempuh jalan yang jauh menuju keselamatan. Tetapi kalau kalian ke kanan, ke kiri, menyimpang dari jalan mereka, laqad dalaltum dalalan ba'ida, kalian akan sesat dengan kesesatan yang jauh. Yang ketiga, ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, iyakum wattabaddu' wattanattu' watta'ammuq, wa'alaikum bil'atiq. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Ibnu Wabbah dan juga dinukil dalam kitab Al-Ibanah dan Dhammut Ta'wil dan juga dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Qala, dikatakan, hati-hati kalian dari tabaddu' mengada-adakan kebid'ahan. Iyakum wa tanattu'. Hati-hati kalian dari melampaui batas dalam membahas-bahas sesuatu yang tidak perlu dibahas. Iyakum wa ta'ammuq. Ta'ammuq adalah melampaui batas. Tadi tanattu' melampaui batas ekstrim, sedangkan ta'ammuq melampaui batas dalam membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas. Wa alaikum bil atiq, atas kalian untuk berpegang dengan yang dulu. Yang dulu dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Isinya sama. Isinya sama. Hanya saja beliau menyebutkan dengan terbalik. Peringatannya dulu, baru perintahnya. Yang ini dulu, baru yang ini. Hati-hati dari kebidahan-kebidahan. Karena itu subul. Jalan-jalan lain. Iyakum wa tabaddu', iyakum wa tanattu', iyakum wa ta'ammu'. Ini semua subul. Jalan-jalan lain selain jalan sunnah. Selain jalan Rasul. Mengada-adakan ibadah baru, keyakinan baru, pemahaman baru. Itu tabaddu'. Tanattu' ekstrim. Disuruh sekian, dia berlebih. Melampaui yang diperintahkan seakan-akan lebih hebat dari Nabi, lebih hebat dari para sahabat. Wa ta'ammuq, berdalam-dalam untuk membahas perkara yang tidak perlu dibahas. Berbicara tentang takyif, bagaimana sifat Allah. Membahas tentang perkara-perkara yang tidak perlu dibahas. Baru kemudian diperintahkan, alaikum bil atiq. I'tasimu bihablillah, itu maknanya. Fattabi'uh, ikuti jalan yang lurus. Ittaqullah. Alaikum bil istiqamati wal athar. Itu maknanya alaikum bil atiq. Atas kalian untuk berpegang dengan yang dulu. Yang dari sumbernya. Yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud juga berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u. Faqad kufitum. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikut sajalah dan jangan mengada-ngada. Cukup. Selesai. Alhamdulillah agama ini mudah. Inna hadad-din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ngikut saja. Selesai. Jangan ngada-ngada. Ngikut dengan ngarang, kalau kata orang sini. Berpikir untuk mencari cara ibadah yang paling bagus. Kan susah. Kalau ngikut lebih mudah. Nyontek sama ngarang sendiri. Gampang nyontek toh. Qul inna a'udzu billah. Kata beliau, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikut sajalah dan jangan mengada-ada perkara baru, cukup. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Masih Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat lain atau dalam asar yang lain. Yang kedua tadi diriwayatkan dalam kitab al-ilm dan diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Ibn Wadda'ah, Ibn Nasr dalam sunnah dan dalam Mu'jabul Kabir dalam Syu'abul Iman. Yang berikutnya ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang ketiga dari beliau, al-iqtisad fi sunnati khairun min al-ijtihad fi al-bid'ah. Sederhana. Iqtisad itu bahasa kerennya ekonomis. Iqtisad ekonomis. Al-iqtisad fi sunnah khair. Sederhana. Sedikit tapi dalam sunnah. Itu lebih baik min al-ijtihad fil bid'ah, daripada dia bersungguh-sungguh berijtihad tetapi di dalam bid'ah. Ucapan yang ini dari Abdullah bin Mas'ud diucapkan pula semakna oleh Abu Darda. Diucapkan pula semakna oleh Ubay bin Ka'ab. Dan diucapkan pula setelahnya oleh Sya'bi radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah. Berarti bukan hanya dari satu sahabat, dari tiga sahabat, bahkan dari mereka para ulama setelahnya, semuanya menyatakan al-iqtisad fi sunnah khair. Sedikit di atas sunnah lebih baik daripada banyak di atas bid'ah. Sederhana dalam sunnah lebih baik daripada sampai bersungguh-sungguh ternyata di dalam bid'ah. Kalau saja pemahaman seperti ini dipahami oleh kaum muslimin, niscaya akan terasa bahwa agama ini betul-betul nikmat. Agama ini bukan penyiksaan. Agama ini bukan beban. Agama ini bukan membuat orang susah. Taha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Kata Allah kepada nabinya. Taha ma anzalna. Kami tidak turunkan kepadamu Qur'an litashqa, untuk kamu susah. Tidak. Tapi apa? Dalam ayat lain, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian mudah. Allah tidak menginginkan kalian susah. Mengapa terjadi perkara-perkara yang memberatkan manusia? Karena mereka menambah-nambah dengan kebidaahan. Karena mereka menambah dengan ajaran baru, pemahaman baru, ibadah baru, yang akhirnya mereka jadi berat. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah kena musibah kematian keluarganya, dia harus bikin kenduri. Ini bid'ah. Berat akhirnya. Bahkan bukan sekali. Harus diadakan lagi. Pada 3 bulan berikutnya. Hari ke-100. Bahkan harus diadakan lagi nanti. Hari kesekian. Ini khudu'ni na'azukumullah. Siapa yang memerintahkan demikian? Maka kalau menyatakan atau dalam hati ada perasaan berat, itu bukan dari agama. Itu bikinan manusia. Apalagi mereka-mereka yang mengadakan berbagai macam ibadah-ibadah dengan puasa mutih, puasa mati geni, puasa ini, puasa itu, yang na'udzubillah memberatkan 40 hari 40 malam. Puasa wisal dilarang oleh Nabi. La tuwasilu. Jangan kalian puasa wisal. Tapi mereka bukan hanya wisal 1 hari 2 hari. Sampai 40 hari disambung oleh mereka. Kemudian ketika mereka merasa tidak mampu, terpaksa minum air putih, kemudian mengatakan, "Nokok batal, ini puasa mutih." Karena bikin sendiri, kan enak. Jadi kalau puasa mutih, boleh minum air putih. Yang lain tidak boleh, kecuali air putih saja. Khamilina azakumullah iyakum wa tabaddu' iyakum wa tanattu'. Hati-hati kalian, jangan mengada-adakan kebidahan, jangan mengada-adakan perkara yang melampaui batas. Sederhana dalam sunnah. Itu lebih baik daripada banyak dalam bid'ah. Datang seorang Arabi kepada Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Ya Rasulullah, apa yang diwajibkan atasku dari salat? Salat 5 waktu. Kecuali kalau mau sukarela dengan salat-salat sunnah. Apa diwajibkan atasku dari puasa? Puasa bulan Ramadhan. Illa anta tatawwa. Kecuali kalau engkau mau sukarela dengan puasa-puasa sunnah. Begitu pertanyaan si Badui ini. Setelah selesai, aku akan kerjakan yang wajib-wajibnya saja. Aku gak peduli. Dia pergi. Kata sahabat, ya Rasulullah ini munafik. La. Aflaha in sadaq. Aflaha in sadaq. Dia selamat kalau dia konsekuen. Kalau dia konsumkan, dia selamat. Barakallahu fikum, berjalan bersama imannya. Ketika semakin tinggi imannya, maka dia akan menjalankan salat-salat sunnah. Karena sudah mulai paham, sudah mulai faqih bahwasanya puasa dia belum tentu sempurna, perlu dilengkapi dengan puasa-puasa sunnah. Salat dia belum tentu sempurna, perlu dilengkapi dengan salat-salat sunnah. Itu setelah faqih. Tetapi kalaupun dia mengerjakan yang wajib-wajibnya saja, dikatakan aflaha in sadaq, dia akan falah, akan selamat kalau jujur, konsekuen. Wa qala Sa'id ibn Jubair, ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala wa amina saliha thumma ihtada, beramal saleh thumma ihtada artinya kemudian mengikuti hidayah, kalau makna letterlocknya begitu, thumma ihtada ai ittaba'a huda. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah ay luzumu sunnah wal jamaah, maksudnya mengikuti hidayah adalah mengikuti sunnah dan jamaah. Hendaklah mengikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi SAW, dan tetap sabar bersama jamaah kaum muslimin wa imamahum. Itu makna thumma ihtada wa amila salihan thumma ihtada. Khalifina a'azakumullah, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang adil dari Bani Umayyah, menulis surat untuk pegawai-pegawainya, gubernur-gubernurnya. Di antaranya dia tuliskan min Umar ibn Abdul Aziz Amirul Mukminin, dari Umar ibn Abdul Aziz Amirul Mukminin kepada Adi ibn Arta'ah. Amma ba'd, fa inni ahmadullah alladhi la ilaha illahu, aku puji Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Amma ba'd, adapun setelah itu, fa inni usika bi taqwallah, khalifah kepada pegawainya, kepada gubernurnya, kepada menterinya, kepada bawahannya, inni usika bitaqullah, aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa pada Allah. Waktu sadun fi amrih, dan sederhanalah dalam urusan agama. Khamilina azakumullah, sederhanalah dalam urusan agama. Sederhana maknanya lawan dari ekstrim. Tadi saya katakan iktisad artinya apa? Ekonomis. Ya, ini sederhana itu tidak berlebihan, tidak melampaui batas, tidak ekstrim. Diajarkan untuk iktisad fi amrih, hendaklah sederhana dalam urusan agama. Wattiba' sunnati nabiyyih, hendaklah ikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tarki ma ahdatsal muhdisun, dan tinggalkanlah semua yang diada-adakan oleh manusia. Diada-adakan oleh manusia, ditambah-tambahkan dalam agama, tinggalkan. Ba'dama jarat bihi sunnatuhu, setelah lewat sunnahnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sudah ada sunnah Nabi, maka jangan ikuti yang lain. Itu maknanya. Jangan tinggalkan sunnah karena ucapan manusia. Jangan tinggalkan sunnah karena bikinan manusia. Jangan. Wakufu mu'anatuhu, dan sudah dicukupi. Artinya, ikutilah sunnah, tinggalkan yang diadakan manusia pada perkara-perkara yang sudah ada sunnah dari Nabi dan sudah dicukupi. Kurang apa? Agama ini sempurna, kurang apa? Sunnah sempurna, kurang apa? Enggak kurang apapun. Lengkap, lengkap, lengkap. Barang siapa yang menambah-nambahnya dengan sesuatu, berarti dia merasa bahwa agama ini masih kurang sempurna. Padahal Allah sudah tegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan, hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku lengkapi kenikmatanku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kurang apa lagi? Kalau Allah sudah katakan al-yawma akmaltu, sudah aku lengkapi. maka tambahan apapun adalah tuduhan bahwa agama ini belum sempurna, perlu tambahan. Hati-hati. Tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Faqufu mu'natuhu, karena sudah dicukupi mu'nahnya, pemberiannya. Fa'alaika biluzumi sunnah, maka atasmu, wahai pegawai-pegawaiku, khususnya yang dituju, Adi ibn Arta'ah, atasmu untuk berpegang dengan sunnah. Fa'inna laka bi'idnillahi usmah, karena sesungguhnya ini bagimu sebagai usmah, sebagai perlindungan. Saya ulangi ucapan tadi, bahwa ucapan Imam Az-Zuhri i'tisam bi sunnati najah itu karena memang disebutkan dalam Quran dan sunnah secara makna seperti itu. Ayat-ayat sudah kita baca, hadis-hadis sudah kita baca, aqwal ulama juga sama. Peganglah sunnah. Fa innaha laka biidznillahi usmah, karena sunnah itu bagimu sebagai perlindungan, tameng, benteng. Imam Ibn Majah, saya lupa Ibn Majah atau Nasai, menyatakan as-sunnatu junnah. Apa junnah? Tameng, perlindungan. Nah, ada dalam kitab Doro tulis Imam, sungguh saya bawa, saya masih di tas tertinggal. Seakan-akan pada diri kita ada benteng yang kokoh, sunnah demi sunnah. Kalau rumah ini sempurna, kamu akan masukkan batu bata, bingung mau taruh di mana. Iya kan? Karena sudah lengkap. Ini batu bata mau saya pasang di mana? Pasang di sini, malah merusak. Merusak pemandangan. Akan janggal jadinya. Kok aneh ada batu bata di sini? Karena sudah sempurna, sudah lengkap. Sehingga barakallahu fikum, bid'ah itu ketika akan masuk akan tertolak. Mengapa? Karena engkau berpegang dengan sunnah, sudah ada benteng-bentengnya. Tetapi kalau ditinggalkan satu sunnah, dua sunnah, tiga sunnah, maka bentengmu, pagermu ompong. Di sini berlubang, di sana berlubang. Karena ada sunnah ditinggalkan, niscaya bid'ah akan masuk dari situ. Begitu masuk bid'ah, kayaknya pas ini kalau dipasang di sini. Trek, dipasang. Ternyata enggak cocok. Sama sekali enggak cocok. Mengapa kamu merasa kalau itu bisa diterima? Karena engkau meninggalkan sunnah yang seharusnya ada di situ. Terbayang. Sehingga barakallahu fikum, bahwa kalau gelas itu terisi penuh lengkap, enggak akan bisa diisi air lagi. Tetapi masalahnya sebagian kita kosong. Sunnah yang dikerjakan baru sekian, seperapatnya, sepertiganya. Sehingga banyak ruang-ruang yang bisa dimasuki kebid'ahan. Ala kulli hal, berarti kalau kita pegang sunnah lengkap, najah, selamat. Dan sebagai benteng, kata beliau, kata Amirul Mukminin Khalifatul Rashid Umar bin Abdul Aziz, menyatakan kepada bawahannya, alaika bis sunnah au biluzumi sunnah, fa innaha laka biidnillahi usmah, perlindungan. Imam Asy-Syatibi punya kitab khusus. Apa judulnya? Masalah i'tisam ini. Dua jilid. Judulnya Al-I'tisam. Subhanallah, ini judul hari ini istimewa. Judulnya para ulama seluruhnya membahas dalam kitabnya, dalam bukunya, dalam nasihatnya, semuanya i'tisam. Semuanya dengan judul yang hampir sama. Dua jilid judulnya I'tisam bis sunnah. Di sini juga katakan bahwa peganglah sunnah, fa innaha laka biidznillahi usmah, karena itu bagimu sebagai perlindungan. Thumma alam annahu lam yabtadi'in nas bid'atan illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alayha aw 'ibratan fiha fa inna sunnah inna masannaha man qad alima ma fi khilafiha min al-khata wal zalal wal humq wat ta'abbuq. Kata beliau selanjutnya, kemudian ketahuilah bahwasanya manusia tidak mengadakan kebid'ahan kecuali sudah lewat dulu dalil-dalil untuk perkara tersebut atau sudah ada pelajaran padanya. Seperti yang kita gambarkan tadi, ketika kamu lihat ini kosong, kayaknya perlu diadakan kebid'ahan di sini. Ketahuilah, sesungguhnya ada sunnah yang lebih bagus dari apa yang kamu bikin di situ, di tempat yang lama. Hanya saja karena kalian imma lupa, wa imma gak tahu, gak pernah baca, gak pernah dengar, dikira kurang. Maka ditambah kebid'ahan-kebid'ahan, padahal di situ sudah ada sunnah. Apa contohnya kira-kira? Bil misal, yattadihul maqal. Dengan contoh, ucapan akan jadi jelas. Contohnya yang pernah saya sampaikan adalah riwayat dari Umar, Amirul Mukminin, ketika didatangi oleh Yahudi. Aku mendengar satu ayat di agama kalian yang kalau itu turunnya pada kami, kami akan rayakan sebagai hari raya besar. Kata Umar, apa itu? Dijawab, ayat yang turun pada kalian, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku berikan kesempurnaan nikmatku atas kalian. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini kalau turun pada kami, hari turunnya akan kami jadikan hari raya besar. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, aku tahu kapan turunnya ayat itu. Yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah, hari Arafah. Mereka ingin mengadakan acara untuk membesarkan ayat itu turun. Tidak usah. Sudah ada sunnahnya hari Arafah kita berpuasa. Hari Arafah. Dan sudah ada sunnahnya bagi orang haji untuk wukuf di Arafah. Iya kan? Itu maksudnya. Kalau kamu mengadakan suatu kebidahan, sepertinya ini bagus, ada yang lebih bagus dalam sunnah. Cuma kamu gak tahu, sehingga kamu ngarang sendiri. Nah, kita perlu ada pertemuan besar-besaran dalam rangka ini, dalam rangka ini. Untuk apa sih? Apa hikmahnya kamu merayakan itu semua? Ya supaya manusia kumpul dan kita nasihati. Sudah ada setiap pekan, yaitu hari Jumat. Kenapa harus bikin baru? Lebih bagus, lebih sempurna, lebih sunnah. Tidak perlu bikin, tidak perlu ngarang, tidak perlu cari. Sudah ada dalam agama ini, lengkap. Kamu lupa kalau itu sudah ada. Kaum muslimin yang saya hormati, itu alasan. Padahal ternyata nasihatnya sedikit, hura-huranya lebih banyak, kemaksiatannya lebih banyak. Adapun Jum'ah, benar-benar nasihat murni, kemudian salat. Masya Allah, sempurna. Kita lanjut dengan ucapan Umar bin Abdul Aziz kepada bawahannya. Karena sunnah ini sudah digariskan, sudah dicontohkan oleh seorang yang sudah tahu bahwa selain itu salah. Yang sudah tahu selain itu ketergelinciran. Selain itu kebodohan. Selain itu berlebihan. Ingat itu. Ini catatan penting bagi kita yang harus terpatri di hati kita. Bahwasanya agama ini sudah diajarkan oleh Allah yang maha tahu apa yang baik buat manusia. Dan Rasulullah SAW mubaligh anillah. Rasulullah SAW menyampaikan dari Allah agama yang sempurna, bahwa ini yang terbaik. Maka yang mengajarkan sunnah demi sunnah adalah Rasul yuha ilai. Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Karena Rasul yang mendapatkan wahyu, maka beliau tahu bahwa yang selain ini salah. Selain ini jelek. Selain ini berlebihan. Selain ini melampaui batas. Selain ini kebodohan. Sehingga jangan milih yang lain. Kerjakan yang diajarkan Nabi, selesai. Fardha li nafsika bima yardha bihil qaum li anfusihim. Maka ridhailah untuk engkau apa yang mereka ridhoi untuk diri-diri mereka. Ridhoilah untuk engkau apa yang mereka, para sahabat, ridhoi untuk diri-diri mereka. Terimalah dengan ridho apa yang mereka, para sahabat, ridho untuk diri mereka. Fa innahum ala ilmin waqafu. Karena mereka di atas ilmu berhenti. Wa bibasarin nafidin kafu. Karena mereka dengan pandangan yang tajam, mereka berhenti. Walahum ala kasfil umuri kanu aqwa. Dan mereka bisa menyingkapkan, menyelidiki sekian masalah kalau mereka mau. Waqafu artinya berhenti pada hukum-hukum. Itu di atas ilmu. Kenapa mereka begini? Karena ilmu. Kenapa mereka begitu? Karena ilmu. Kenapa mereka tidak mengerjakan? Karena ilmu. Kenapa mereka mengerjakan? Karena ilmu. Demikian pula bibasarin nafidin kafu. Kalau mereka menahan diri, enggak mau berbuat sesuatu yang menurut kita baik. Kenapa sahabat enggak ngerjakan yang baik ya? Ingat. Mereka tidak ngerjakan bukan karena mereka tidak tahu. Justru sebaliknya. Karena mereka tahu itu enggak perlu, mereka enggak kerjakan. Karena mereka tahu ala ilmin bibasarin nafidin, dengan pandangan yang tajam, mereka tidak mengerjakan. Jangan dikira malas. Oh, mereka enggak suka dikir seperti kita ya, 70 ribu kali. Jangan dikira karena mereka malas, bukan. Mereka tahu yang terbaik seperti apa. Walahum ala kasfil umuri kanu aqwa. Mereka bisa kalau mereka mau memperhatikan atau mau menyelidiki kenapa ini diharamkan, kenapa. Bisa kalau mereka mau. Wa bifadli ma kanu fihi aula. Dan fadilah yang mereka ada di atasnya itu lebih utama. Fa in kanal huda ma antum alaihi laqad sabaqtumhum ilaihi. Kalau kalian anggap petunjuk itu adalah apa yang kalian kerjakan dengan kebinahan-kebinahan itu, maka berarti kalian merasa lebih tinggi dari mereka. Merasa kalian lebih hebat dari mereka. Tidak. Itu salah. Nabi menyatakan khairun nas qarni, kata Nabi. Tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Hadis sahih. Muttafaqun alaih. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Berarti mereka umat terbaik. Generasi terbaik. Maka jangan sok pinter. Kalau kalian merasa ini sungguhnya baik, para sahabat enggak mengerjakan. Oh, itu mungkin karena sahabat malas. Astagfirullah. Alasan apa? Oh, mungkin karena sahabat tidak tahu. Berarti bodoh, kamu yang pinter. Oh, mungkin sahabat, mereka tidak mengerjakan karena mereka tahu itu bukan yang diajarkan. Kenapa mereka, Rasulullah SAW meninggal, mereka tidak mengada-adakan perkara untuk mengingat Rasulullah SAW kematiannya, atau untuk kelahirannya, atau kenapa? Bukan karena mereka tidak tahu kalau itu baik, tapi justru karena mereka tahu itu tidak perlu. Itu bukan yang disuruh, itu bukan yang diperintahkan. Yang diperintahkan dalam Quran wa sunnah yang sudah kita baca ayat-ayatnya, semuanya ittabi'uhu wa atasimu. Peganglah sunnahnya, peganglah ajarannya, ikutilah sunnah-sunnahnya. Itu diperintahkan. Disuruh untuk mengikuti ajarannya. Kembali kepada kita. Qala Umar bin Abdul Aziz selanjutnya. Walain qultum innama hadatha ba'dahuma ahdathahu illa man ittaba'a ghara sabilihim wa raghiba bi nafsihi anhum. Kalau kalian katakan itu kan karena ada sesuatu yang terjadi setelahnya, maka kita bikin baru juga karena ada kejadian baru. Tidak ada kejadian baru, enggak ada perkara baru kecuali karena mereka meninggalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fa innahum humus sabiqun. Karena para sahabat itulah para pendahulu. Fa qatakallamu fihi bima yakfi. Mereka sudah menyampaikan apa yang cukup. Wa wasafu minhu ma yushfi. Mereka sudah menjelaskan apa yang menyembuhkan hati. Yang menyembuhkan secara rohani. Ini penyakit-penyakit rohani, penyakit syak, penyakit ragu, penyakit penyimpangan, penyakit balal, penyakit cukup. Famadunahum muqassir wa ma fawqahum mahsar. Famadunahum min maqsarin wa ma fawqahum min mahsar. Apa yang di bawahnya sungguh sangat kurangnya. Apa yang di atasnya sungguh sangat berlebih. Melampaui batas. Jadi lebih dari para sahabat itu keterlaluan, melampaui batas. Kurang dari mereka kurang sempurna. Wa qad qassara qaumun dunahum fajafau. Telah kurang satu kaum dari mereka akhirnya kaku. Wa tamaha anhum aqwamun, yang lain berlebih melewati. Apa jadinya? Ghalau, ekstrim melampaui batas. Wa innahum baina dhalika la'ala hudan mustaqim, sedangkan para sahabat berjalan di tengah-tengah. Berarti yang berlebih dari mereka ekstrim, yang kurang dari mereka kurang sempurna. Inilah qul inna a'udzubikumullah yang akhirnya muncul istilah salaf, para pendahulu. Ikuti mereka para pendahulu, dan itu sejak zaman sahabat sudah menyatakan dengan kalimat ikuti salafika saleh, ikutilah salafmu yang saleh, ikutilah salafmu pendahulumu ila ira akhiri. Itu menunjukkan barakallahu fikum, ikutilah para sahabat. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan iyyakum an taktubu an ahadin min ashabil ahwa. Kata Imam Ahmad rahimahullah, hati-hati kalian jangan mencatat satu ilmu pun dari seseorang pengekor hawa nafsu. Ahlul ahwa, ahlul ahwa adalah ahlul bid'ah, orang-orang sesat. Jangan ambil ilmu dari mereka, jangan catat ilmu dari mereka. Qalilan wala katsiran, sedikit maupun banyak, jangan. Alaikum bi ashabil athari was sunan, tetapi hendaklah kalian ikuti asar-asar dan sunnah-sunnah. Kalian catat asar-asar dan sunnah-sunnah, riwayat-riwayat, hadis-hadis dari Rasulullah SAW, dari para sahabat, ambil dari mereka. Jangan mencatat dari ashabul ahwa. Kemudian Ibn Battah rahimahullah, qala falillahi darru aqwamin daqqat fufanuhum wa saffat adhanuhum wa ta'alat bihimul himam fi ittiba'i nabiyyihim wa tanahat bihimul mahabbah hatta ittaba'uhu hadzal ittiba'. Kata Abdullah bin Battah rahimahullah, sungguh bagus sekali kaum-kaum itu, maksudnya para sahabat, daqqat fitanuhum, sangat teliti pandangan mereka. Fitan dari fitnah pakai to, kalau fitnah pakai ta artinya fitnah seperti bahasa Indonesia, tapi kalau fitnah di to kecerdasan. Fitan dari kata fatanah, kalau mereka suka membahas sifat-sifat Nabi Siddiq, amanah, fatanah, itu fitan, fitnah. Daqqat aqwamun fitanuhum, sungguh betapa bagusnya kaum tersebut yang sangat cerdas dan sangat teliti kecerdasannya, detail. Wa saffat adhanuhum, masalama fi amanillah, sangat bersih adhanuhum, zihin, benak-benak mereka bersih. dari pikiran-pikiran yang jelek. Hati-hati mereka bersih. Wa ta'alat bihimul himam fittiba'i nabiyihim. Dan sungguh sangat tinggi semangat mereka dalam mengikuti nabi mereka. Sangat tinggi semangatnya dalam mengikuti nabi mereka. Wa tanahat bihimul mahabbah. Dan juga kecintaan mereka terhadap nabinya tanahat sudah mencapai puncaknya. Hatta tabau hadzal ittiba', sampai mereka mengikutinya dengan seperti ini. Seperti apa? Ya mereka seperti apa? Begitu ada perintah dari Nabi SAW, sami'na wa ta'ala. Enggak pakai tanya, kenapa kau harus begini? Kenapa harus begini? Mereka katakan sami'na wa ta'ala. Kami dengar, kami taat. Begitu turun ayat tahrimul khamr, sampai gang-gang Madinah itu becek dengan khamr. Semua mereka buang. Enggak pakai kalimat nanti aja, ngabiskan yang ini, enggak ada. Sami'na wa ta'ala. Begitu perintahkan hijab, maka mereka semuanya mengamalkannya, bahkan enggak nunggu tukang jahit menjahitkan hijabnya. Gorden-gorden mereka, mereka lepas. Mereka pakai sebagai hijab mereka. Qulina a'udzubikumullah. Ini mereka sami'na wa ata'na ketika diperintah. Limadha tanahat bihimul mahabbah? Karena kecintaan mereka kepada Rasulullah sudah mencapai puncaknya. Dan karena ta'alat bihimul himam, karena himmah mereka sudah tinggi sekali, sudah mencapai ketinggiannya. Hatta tabi'uhu hadzal ittiba', hingga akhirnya benar-benar mengikutinya seperti itu. Fabimitli hadjiha ula, masih ucapan Ibnu Battah, nasihat untuk kita. Maka seperti bimbingan mereka lah haula'il uqala ikhwani fahtadu, hendaklah kalian mengikuti bimbingan mereka. Maka hendaklah kalian mengikuti bimbingan orang yang cerdas itu tadi. Fabimithli haji haula'il uqala, maka ikutilah, hendaklah kalian mengikuti orang yang cerdas-cerdas seperti mereka. Ini secara isyarah bisa sebagai bantahan terhadap Mu'tazilah, ahlul kalam yang selalu merasa lebih cerdas. Dulu sahabat itu cuma ngikut saja, gak berpikir. Sedangkan kami ini lebih cerdas, berpikir kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Maka kami lebih alim dari mereka dalam masalah ini. Lah, kata siapa? Para sahabat itu uqala. Lihat kata Ibnu Battah, bahwa mereka daqqat fi tanuhum, kecerdasan mereka itu sangat rinci, teliti. Masya Allah. Demikian pula pikiran mereka bersih, hati mereka bersih. Bimisli haji haula'il uqala ikhwani fahtadu, maka seperti orang-orang cerdas itulah hendaklah kalian ikuti bimbingannya. Wali atharihim faktafu, dan jejak-jejak mereka telusurilah. Disuruh untuk meniti jejak-jejak mereka. Tarsyudu watunsoru hatujubah, niscaya kalian akan terbimbing, niscaya kalian akan dimenangkan, niscaya kalian akan jaya, akan menang. Apa kata Imam Malik rahimahullah yang semana dengan ini? Hah? Naam. Jayid. Tidak akan jadi baik hadil ummah ila bima saluha bihi awwaluha. Ma'asra hadil ummah, umat ini enggak akan baik kecuali dengan sesuatu yang pernah membuat baik umat pertamanya. Barakallahu fikum. Yang terakhir ucapan Imam Ahmad rahimahullah dalam usul sunnah yang kita kaji di Majalengka. Usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Prinsip-prinsip sunnah menurut kami, ini menurut kami para ma'syara ahli sunnah, adalah al-iqtida bihim, mengikuti para sahabat, wa tarkil bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiya dalalah, karena setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wa sunnah indana atharu Rasulillah, dan yang namanya sunnah menurut kami ahli sunnah adalah mengikuti asar-asar Rasulullah SAW, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Nattafi bihadal qadar, barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan silakan.